Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Di kesempatan sebelumnya kita mempelajari bab tentang firman Allah Ta'ala, walillahi al-asma'ul husna fada'uhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'i fayujazawna ma kanu ya'malun. Dan hanya milik Allah atau hak Allah lah al-asma'ul husna, nama-nama yang husna, maka serulah Allah dengan nama-nama tersebut dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang, meneleweng di dalam nama-nama Allah. Sayajzauna ma kanu ya'malun, kelak mereka akan dibalas dengan apa yang dahulu mereka perbuat. Ayat 180 dari surat Al-A'raf. Kita belajar terkait dengan bab ini beberapa materi yang penting yang semuanya berkaitan dengan tauhid kita, terkhusus tauhid al-asma wa sifat, tauhid dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita pelajari bahwa keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid adalah karena bab ini membahas salah satu dari tiga macam tauhid. Ada tauhid ibadah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Dan bab ini mengkhususkan pembahasan tentang tauhid al-asma wa sifat. Maka dengan menyempurnakan masing-masing dari ketiga macam tauhid ini, maka kita biiznillah akan semakin kuat tauhidnya dan semakin sempurna. Demikian pula telah kita pelajari bahwa asma'ullah subhanahu wa ta'ala, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh sembarang kita tetapkan. Lafaz-lafaz yang boleh ditetapkan sebagai nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang memenuhi beberapa kriteria, beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah an yakuna mansufan alaih, an yakuna lafzu mansufan alaih, lafaz nama tersebut dinyatakan di dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Demikian pula dinyatakan dengan bentuk sifat mustaq. Ini terpahami bagi yang sudah mempelajarinya. Tidak boleh hanya dengan bentuk fi'il yang disebutkan di dalam ayat atau hadis, tidak dalam bentuk sifat mustaq. Sifat mustaq yaitu isim fa'il atau isim maf'ul atau amsilah mubalaghah atau sifat musyabbahah, atau mungkin juga isim tafdhil. Jika yang disebutkan bukan itu, yang disebutkan berbentuk fi'il, maka tidak boleh kita sembarang mengambil darinya sifat mustaq kemudian kita sematkan sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti fi'il atau kata kerja arada, yuridu. Arada yuridu, yang artinya adalah Allah berkehendak. Ya. Sebatas yang saya ketahui, tidak disebutkan di dalam ayat atau hadis, ya, kecuali dengan bentuk fi'il ini, tidak dalam bentuk sifat mustaqnya, muridun, yang berkehendak. Muridun ini isim fa'ilnya, yang berkehendak. Maka karena yang disebutkan bukan dalam bentuk sifat mustaq, hanya berbentuk fi'il atau kata kerja, maka tidak boleh kita ambil darinya kata murid dan kita yakini sebagai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang terang oleh para ulama. Demikian pula kriteria yang lain untuk sebuah lafaz yang boleh ditetapkan sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah lafaz tersebut harus mengandung kesempurnaan yang mutlak. Ya, kesempurnaan yang mutlak. Bukan kesempurnaan yang terbatas pada kondisi tertentu, keadaan tertentu, atau waktu tertentu. Yang dari segi makna, atau dalam hal makna dari satu sisi, sempurna, sifat kesempurnaan, namun dari sisi yang lain, bisa menjadi sifat kekurangan, sifat aib, celah dan cacat. Itu tidak boleh ditetapkan sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti lafaz sani'un. Sebagian orang mengira lafaz sani'un mirip dengan lafaz khaliq yang artinya sang pencipta. Namun diterangkan oleh para ulama, bahkan dari segi bahasa pun sani'un itu tidak mengandung sifat kesempurnaan yang mutlak, namun mengandung sifat kesempurnaan yang muqayyad, yang terbatas pada keadaan tertentu saja, namun di keadaan yang lain itu adalah sifat yang kurang. Demikian juga lafaz mutakallimun. Mutakallim ini tidak bisa diyakini ditetapkan sebagai nama bagi Allah, karena mutakallim mengandung arti kalam, berbicara. Sementara berbicara itu tidak selalu kesempurnaan, tidak selalu sifat yang mengandung kesempurnaan. Sebab terkadang al-kalam itu berupa kalam khair, ucapan pembicaraan yang baik, yang mengandung kebaikan, dan terkadang kalam itu kalam syar, ucapan pembicaraan yang mengandung keburukan, kejelekan, ucapan yang tidak baik. Karena mutakallim tidak mengandung makna kesempurnaan yang mutlak, bukan kesempurnaan yang terbatas, maka tidak boleh ditetapkan sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula lafaz qadim. Al-qadim tidak boleh diyakini sebagai nama bagi Allah. Karena al-qadim, walaupun secara global artinya adalah yang terdahulu, yang terdahulu, namun dari segi bahasa Arab, diterangkan oleh para ulama, lafaz al-qadim tidak mengandung kesempurnaan yang mutlak. Karena bisa saja al-qadim, bisa saja sesuatu disebut qadim, yang terdahulu, namun masih mungkin untuk didahului oleh sesuatu yang lain. Kalau diyakini ditetapkan sebagai nama Allah, artinya masih memungkinkan bahwa Allah itu terdahulu, tapi ada sesuatu selain Allah yang mendahului wujud Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak mengandung makna kesempurnaan yang mutlak dan tidak boleh ditetapkan sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa kriteria yang harus terpenuhi untuk suatu lafaz ditetapkan sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dinyatakan secara teks di dalam ayat atau hadis yang sahih, secara teks dalam bentuk sifat musytaq. Demikian pula harus mengandung kesempurnaan yang mutlak, bukan kesempurnaan yang terbatas. Telah kita pelajari juga di pertemuan sebelumnya tentang makna fada'uhu biha, maka serulah Allah dengan nama-nama tersebut. Bagaimana cara menyeru Allah dengan nama-nama Allah yang husna ini? Caranya ada dua. Yang pertama adalah dengan doa mas'alah. Doa mas'alah yaitu memohon kepada Allah secara lisan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan hajat kita. Ya Ghafur, ighfirli. Wahai yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Ya Rahim, irhamni. Wahai yang Maha Pemberi rahmat, rahmatilah aku. Ya Razzaq, wahai yang Maha Pemberi rezeki, urzuqni. Berilah rezeki kepadaku. Dan semisalnya, dengan menyebut nama Allah di dalam doa secara lisan. Cara yang kedua adalah dengan doa ibadah, yaitu melakukan amalan yang itu mendatangkan konsekuensi dari al-asma'ul husna. Melakukan amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang itu merupakan sebab datangnya konsekuensi-konsekuensi dari al-asma'ul husna. Seperti nama Allah Al-Ghafur yang Maha Pengampun. Konsekuensinya adalah Allah mengampuni hamba-hambanya. Maka kita melakukan amalan-amalan yang mendatangkan maghfiratullah, yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Rahim. Maka menyeru Allah dengan nama Rahim dengan cara yang kedua adalah kita melakukan amalan-amalan yang dapat mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Razzaq, yang konsekuensinya adalah Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Maka kita melakukan amalan-amalan yang dapat mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Demikian pula kita pelajari di kesempatan sebelumnya tentang makna wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah. Maknanya ada dua. Yang pertama adalah jangan berdebat dengan orang-orang yang menyimpang, menyeleweng di dalam bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua adalah tinggalkanlah metode mereka, jalan mereka, jangan ikuti mereka di dalam penyimpangan tersebut. Ini makna yang kedua. Dan semuanya benar, jangan berdebat, namun sampaikanlah al-haq dan tidak perlu diperdebatkan. Yang menerima akan menerima, yang tidak biarkan. Demikian pula jangan ikuti jalannya orang-orang yang menyimpang, jangan tiru mereka. Sehingga kedua makna ini benar. Demikian pula di kesempatan sebelumnya kita mempelajari makna ilhad. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa ilhad itu terkait dengan dua hal, atau ilhad itu terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama seperti di sini, yaitu ilhad fi asma'illah Subhanahu wa taala. Ilhad, penyimpangan, penyelewengan terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Macam yang kedua adalah ilhad fi ayatillah. Ilhad dalam bab ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah singgung di dalam firman-Nya, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan, penyelewengan, fi ayatina, di dalam ayat-ayat kami, la yakhfawna 'alaina, mereka tidaklah tersembunyi dari kami. Yakni Allah Maha melihat mereka, Maha mengetahui dosa-dosa mereka dan akan membalas mereka. Ini merupakan ancaman terhadap mereka. Kesimpulannya adalah ada dua macam ilhad yang Allah singgung di dalam Al-Quran. Macam yang pertama adalah ilhad fi asma'illahi subhanahu wa ta'ala wa sifatihi. Ilhad di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ilhad macam yang pertama ini terbagi menjadi beberapa bentuk atau beberapa jenis dan macam. Yang pertama adalah ilhad yang berupa inkar wa ta'til, yang berupa inkar, pengingkaran. Ilhad yang berupa pengingkaran. Apa yang diingkari terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diingkari bisa berupa isim, nama, yakni mengingkari bahwa ini adalah nama Allah, itu adalah nama Allah, padahal sudah dinyatakan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis yang sahih. Seperti pengingkaran orang-orang musyrik terhadap nama Ar-Rahman. Mereka mengatakan, qalu wa Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahman? Yang mereka tahu adalah nama lafaz Allah. Adapun lafaz Ar-Rahman, mereka ingkari. Demikian pula seandainya mengingkari nama Allah Al-Aziz. Allah tidak memiliki nama Al-Aziz. Ya, Ar-Rahim. Ya, Al-Hay, Al-Qayyum, dan semisalnya. Ini merupakan pengingkaran terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau selain nama, mungkin yang diingkari adalah makna sifat yang terkandung di dalam nama-nama Allah. Sebab nama-nama Allah itu di samping itu adalah nama yang menunjukkan zat Allah. Demikian pula itu mengandung makna sifat yang menyebutkan bahwa Allah memiliki sifat ini dan sifat itu. Seperti Allah memiliki nama Ar-Rahim, yakni untuk menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat rahmat, merahmati hamba-hambanya. Nah, jika seseorang mengingkari makna sifat yang terkandung di dalam sifat nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah melakukan ilhad, walaupun dia menetapkan nama tersebut bagi Allah. Walaupun dia menetapkan nama tersebut bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenyataannya banyak kelompok, banyak sekte yang menetapkan nama-nama bagi Allah. Namun ketika ditanya apa makna nama-nama Allah ini, mereka mengatakan tidak mengandung makna. Ya, Allah itu Al-Alim. Allah itu Al-Alim, yang mestinya artinya adalah maha berilmu, maha mengetahui. Namun kata mereka Al-Alim bila ilm. Allah itu alim tapi tanpa ilmu. Allah itu Ar-Rahim tanpa rahmah. Ya, tanpa sifat rahmah. Allah itu Al-Aziz tanpa sifat izzah. Naam. Ya, mereka adalah ya kelompok-kelompok yang menyimpang. Atau konsekuensinya yang diingkari. Ya. Konsekuensinya yang diingkari. Seperti menetapkan Allah memiliki nama Ar-Rahim, Allah memiliki sifat rahmat, tapi tidak menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu merahmati hamba-hambanya, ya, dan seterusnya. Intinya adalah ini merupakan macam-macam ilhad yang berupa inkar, pengingkaran. Demikian pula jenis ilhad fi asma'illah, ilhad dalam bab nama-nama Allah dan sifat-sifat. Yang kedua adalah menetapkan suatu nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak dinyatakan di dalam Al-Quran dan tidak pula di dalam hadis yang sahih. Seperti ucapan al-falasifah, para ahli filsafat, para filsuf Yunani terutama, ya, bahwa Allah itu adalah illah fa'ilah, illatun fa'ilatun. Ya, Allah itu adalah yani illah, ya, pengaruh yang absolut atau pengaruh yang sangat memberikan pengaruh dan semisalnya, entah bagaimana terjemah yang tepat dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi mereka sebenarnya mengingkari adanya sang pencipta. Yang ada adalah alam semesta ini. Alam semesta ini satu sama lain saling mewujudkan. Yang pertama menyebabkan terwujudnya yang kedua. Yang kedua menyebabkan terwujudnya yang ketiga dan seterusnya. Berkesinambungan. Itulah yang dimaksud dengan Allah menurut mereka. Illah fa'ilah. So, hukum sebab akibat yang berkesinambungan terus menerus. Juga seperti ucapan orang-orang Nasara yang mereka menamai Allah dengan Ab, yang artinya Bapak. Ya. Sementara dinyatakan dalam kitab-kitab suci yang Allah turunkan bahwa Allah itu di antara nama-namanya adalah Al-Ab, Ayah atau Bapak. Kemudian macam ilhad di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah menyerupakan atau meyakini bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semisal dengan sifat yang ada pada makhluk. Semisal dengan sifat yang ada pada makhluk. Seperti menetapkan nama Allah As-Sami'. Allah memiliki nama yaitu Sami'. Dan menetapkan sifat yang terkandung di dalam nama tersebut yaitu bahwa Allah Maha mendengar. Namun ya, kesalahannya bentuk ilhadnya adalah meyakini bahwa pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu semisal dengan pendengaran yang ada pada makhluk. Pendengaran yang ada pada makhluk seperti pada manusia, ya alat pendengarnya begini dan begitu seperti yang dimiliki oleh manusia. Maka ini merupakan ilhad karena meyakini sifat Allah itu semisal dengan sifat makhluk. Atau sifat al-basir. Ya, nama Allah al-basir. Yang mengandung makna sifat yaitu al-basar, Maha melihat. Namun meyakini bahwa sifat penglihatan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu semisal dengan penglihatan yang ada pada makhluk. Ya. Dan ini merupakan ilhad. Yang benar adalah menetapkan nama bagi Allah sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis dan sekaligus makna sifat yang terkandung di dalamnya. Ya, karena nama-nama Allah itu mengandung makna-makna yang sempurna, namun tidak boleh berlebihan, ya tidak boleh ekstrim kebablasan sampai menyerupakan sifat-sifat Allah itu dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Jenis ilhad dalam bab nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang keempat adalah mengambil ya, sebagian dari nama Allah untuk sembahan-sembahan selain Allah. Seperti untuk patung-patung berhala dinamai dengan nama Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menamai patung berhala mereka dengan Al-Lat yang mereka ambil dari nama Allah, lafaz Allah atau lafaz Al-Ilah. Kemudian menjadi Al-Lat. Atau seperti orang-orang musyrik yang menamai sembahan mereka dengan Al-Uzza. Yang mereka ambil dari nama Allah Al-Aziz. Dari Al-Aziz menjadi Al-Uzza. Huruf-huruf asli yang sama. Unsur kata dasar yang sama. Ain, Zai, Zai. Dan semisalnya. Maka ini juga tergolong ilhad yang sangat besar, yang sangat parah dan tergolong syirik akbar. Ilhad terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya hukumnya adalah haram. Semua ilhad, semua macam, semua bentuk ilhad fi asma'illahi wa sifatihi, di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, hukumnya adalah haram. Namun bertingkat-tingkat, ada yang merupakan syirik akbar dan kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti macam yang keempat. Ya. Demikian juga macam yang ketiga. Ya, macam yang keempat dan macam yang ketiga. Itu jelas. Adapun macam yang kedua tadi, menamai Allah dengan nama-nama yang tidak dinyatakan di dalam dalil. Ya. Nampaknya wallahu alam, ya, perlu dirinci, terkadang syirik akbar, terkadang syirik asghar. Terkadang syirik akbar dan terkadang tidak sampai berataraf syirik akbar. Ya, demikian juga jenis ilhad yang pertama, mengingkari nama Allah atau makna yang terkandung di dalam nama Allah atau konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bisa menjadi syirik akbar dan terkadang tidak. Tidak menjadi syirik akbar terutama ketika ada ta'wil dan ada syubhat. Ada sisi kebenarannya dari segi bahasa Arab. Itu haram tapi tidak sampai pada syirik akbar. Sebagai pelengkap, adapun ilhad dalam bab yang lain, bab yang kedua yaitu ilhad terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah singgung di dalam firman-Nya, "Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina." Sesungguhnya orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan, penyerampangan dalam ayat-ayat kami, la yakhfauna 'alaina. Mereka tidak samar, tidak tersembunyi dari kami. Ilhad dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga terbagi. Ya. Sebab ayat-ayat Allah itu juga terbagi. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Terkadang yang dimaksudkan dengan ayat-ayat Allah adalah ayat-ayat syar'iyyah. Ayat-ayat syar'iyyah yang dimaksud adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, terkhusus di dalam kitab suci seperti ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan terkadang yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah ayat-ayat kauniyah yang artinya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di jagat raya ini, di alam semesta ini. Sebab tidaklah ada satu makhluk pun di alam semesta ini kecuali dia merupakan ayah, tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Besar, Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengatur segala urusan di alam semesta ini. Terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang syar'iyyah, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasulnya alaihi wassalatu wassalam, bentuk ilhadnya adalah bagaimana? Ilhad dalam ayat-ayat Allah yang syar'iyyah ada tiga bentuk. Yang pertama adalah tahrif. Tahrif maknanya adalah menyalahartikan, menyelewengkan makna yang dimaukan dari ayat-ayat suci di dalam kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hukumnya haram. Atau yang kedua, bentuk yang kedua adalah takdzib, mendustakan. Ya, mendustakan. Ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan, Allah berfirman, ya, Allah mengatakan, namun dia mengatakan tidak. Ini bohong. Ya. Dia ingkari dan tidak dia percayai. Ini takdzib. Bentuk yang ketiga adalah mukhalafah. Melanggar, menyalahi, menyelisihi. Ya. Dia tidak menyalahartikan, tidak pula mendustakan, mengingkari. Ya, namun menyalahi. melanggar, ya, dan ini perbuatan maksiat. Ini tiga bentuk ilhad terkait dengan ayat-ayat syar'iyah. Hukumnya apa? Ya, semuanya haram, namun terkadang menjadi kufur akbar, ya, terkadang menjadi al-kabair, dosa besar di bawah kekufuran, dan terkadang menjadi shagair, dosa kecil, ya. Karena setiap pelanggaran walaupun kecil dalam syariat itu bisa dikatakan sebagai ilhad. Adapun jika yang dimaksud dengan al-ayat adalah ayat-ayat kauniyah, yaitu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana bentuk ilhadnya? Bentuk ilhad di dalam ayat-ayat kauniyah ada empat, dan semuanya merupakan kesyirikan, bahkan syirik akbar. Semuanya merupakan syirik akbar. Yang pertama dari empat bentuk ilhad di dalam ayat-ayat kauniyah adalah meyakini bahwa ada selain Allah yang memiliki dan menguasai alam semesta ini seluruhnya atau sebagiannya. Seluruh alam semesta ini atau sebagian dari alam semesta ini. Maka ini ilhad. Ini merupakan kesyirikan dalam bab rububiyah. Bentuk yang kedua adalah meyakini, ya, bahwa ada selain Allah, ya, bahwa ada selain Allah yang menguasai, ya, bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam alam semesta ini seluruhnya atau sebagiannya. Bentuk yang pertama tadi perbedaannya adalah meyakini bahwa ada selain Allah yang dengan sendirinya secara bersendiri tanpa berserikat dan bersekutu bersama Allah menguasai alam semesta ini seluruhnya atau sebagiannya. Bentuk yang kedua adalah meyakini bahwa ada selain Allah yang bersekutu, berserikat, bersama-sama dengan Allah di dalam memiliki, menguasai, dan mengatur, ya, alam semesta ini seluruhnya atau sebagian tertentu dari alam semesta ini. Bentuk yang ketiga adalah meyakini bahwa ada selain Allah yang menjadi pembantu bagi Allah di dalam mengurus alam semesta. Ini juga merupakan ilhad. Dan ini juga keyakinan yang kufur. Kenapa? Karena artinya dia tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Mampu atas segala sesuatu, dan Allah Maha Kuat. Sampai dia meyakini bahwa Allah perlu memiliki pembantu. Itu keyakinan yang kufur. Adapun para malaikat bukanlah pembantu bagi Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hamba-hamba yang lain yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bentuk ibadah mereka adalah dengan melaksanakan tugas-tugas mereka, ya, dalam mengurus atau di dalam, ya, Pak, menjalankan tugas yang terkait dengan alam semesta ini. Ada yang bertugas mengatur hujan, menurunkan hujan, ada yang bertugas meniup sangkakala, ya, dan seterusnya. Ini tiga bentuk ilhad dalam ayat-ayat kauniyah. Ya. Kita sebutkan tadi ada empat bentuk, namun kalau disimpulkan hanya tiga bentuk ini saja. Ya, tiga bentuk ilhad dalam ayat-ayat kauniyah dan semuanya adalah kekufuran. Sehingga secara global, ilhad, entah itu ilhad fi ayatillah atau ilhad fi asma'illahi wa sifatihi, semuanya adalah haram. Ya, terkadang menjadi kufur, kufur akbar, syirik akbar, dan terkadang itu merupakan kabair, dan terkadang tergolong shagair, dosa-dosa kecil. Semuanya adalah haram. Terkait dengan pengertian atau pembagian, ya, bentuk-bentuk ilhad ini, terkhusus ilhad di asma'illahi wa sifatih, ya, diterangkan sebagiannya, ya, oleh penulis rahimahullah di dalam nukilan-nukilan beliau ini. Penukilan dari Ibnu Abbas, ya, penukilan dari Al-A'mash. Beliau, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala mengatakan, Zakar Ibn Abi Hatim an Ibn Abbas. Ibn Abi Hatim rahimahumallah menyebutkan dari Ibn Abbas. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Yulhiduna fi asma'i. Tentang kalimat di dalam ayat. Mereka menyimpang, menyeleweng di dalam nama-namanya. Ya'ni yushrikuna. Ya'ni yushrikuna, kata Ibn Abbas. Ma'na yulhidun adalah yushrikun. Mereka berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah di dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ibn Abbas menafsirkan yulhidun, menafsirkan ilhad dengan syirik? Karena sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa di antara macam-macam ilhad di asma'illahi wa sifatih, ada yang tergolong apa? Ada yang tergolong syirik akbar. Ada yang tergolong kesyirikan. Ya, ada yang tergolong kesyirikan. Kemudian Ibn Abbas juga menafsirkan wa anhu yani wa an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas juga, tentang ayat ini, sammawul lata, mereka menamai lata, patung berhala mereka, minal ilahi, dari lafaz, dari nama Allah, al-ilah. Al-ilah, ini satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-uzza, dan mereka menamai al-uzza, minal azizi, yang diambil dari nama Allah, al-aziz. Faham. Ini bentuk ilhad di dalam bab asma'ullahi wa sifatihi. Ya. Mengambil dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk sembahan-sembahan selain Allah. Dan ini adalah kesyirikan. Dan hukumnya bahkan adalah syirik akbar. Karena ya, terjatuh dalam peribadatan, peribadahan, penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi Ibn Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ilhad dengan kesyirikan. Nah, kenapa Ibn Abbas radhiyallahu anhu menafsirkannya seperti itu, menafsirkan ilhad di asma'illah, ya, dengan kesyirikan? Sebab ilhad di antara bentuknya adalah seperti yang beliau sebutkan, mengambil dari sebagian nama-nama Allah untuk sembahan-sembahan selain Allah. Maka ini jelas kesyirikan. Demikian juga sisi yang kedua adalah karena di antara bentuk-bentuk ilhad fi asma'illah adalah apa? Mumatsalah, meyakini bahwa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu semisal dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk, dan adalah kesyirikan. Menyerupakan, menyamakan selain Allah dengan Allah. Dan itu adalah kesyirikan. Menyamakan selain Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kesyirikan. Sebab kesyirikan, asyirk, definisinya adalah taswiyatu ghairillahi billah. fima huwa min khasa'isillah, menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam hal-hal yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini bila menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluk, ya sama saja berarti menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat-sifat ini. Kemudian penulis rahimahullah menukilkan penafsiran untuk ayat ini dari ulama tafsir yang lain. Beliau mengatakan wa'anil a'mashi, dan dari al-a'mash. Ya, siapa itu al-a'mash? Al-a'mash ini semacam laqab, ya julukan, ya disebabkan beliau ya memiliki mata yang sakit. Ya, matanya sakit, pandangannya sangat lemah, buta atau nyaris buta, dan selalu mengeluarkan air, sehingga dinamakan a'mash, ya karena artinya kurang lebih itu, ya, yang buta atau semacam itu, sakit matanya. Nama aslinya adalah Sulaiman bin Mihran al-Kufi. Beliau adalah seorang yang faqih, berilmu fiqih yang luas, dan seorang mufassir, seorang juru tafsir atau ahli tafsir. Jadi beliau adalah imam, ya rujukan, ya panutan dalam ilmu fiqih, ilmu tafsir, dan juga ilmu hadis. Beliau rahimahullah wafat pada tahun 147 Hijriah. Al-A'mash rahimahullah menafsirkan kalimat yulhiduna fi asma'i, tinggalkanlah orang-orang yang yulhidun, yang melakukan ilhad. Kata beliau, ya'ni yudkhiluna fiha ma laysa minha, mereka memasukkan ke dalam nama-nama Allah ya hal-hal yang tidak termasuk nama-nama Allah. Ini salah satu dari empat bentuk ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita pelajari. Maknanya adalah apa? Menamai Allah dengan suatu nama yang tidak dinyatakan dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam hadis yang sahih. Inilah maksud perkataan al-a'mash rahimahullah yudkhiluna fiha ma laysa minha. Mereka memasukkan ke dalam ya deretan nama-nama Allah yang sebenarnya tidak termasuk nama-nama Allah karena tidak dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis yang sahih. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan beberapa faedah yang dapat diambil dari ayat ini. Bagaimana yang disebutkan dalam kitab beliau Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Di antara faedah-faedah yang dapat dipetik darinya, yang pertama adalah isbatul asma'i wa sifatillahi azza wa jal ala ma yariqu bi dalalih. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah azza wa jal sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak meyakini bahwa sifat-sifat Allah itu seperti sifat-sifat yang ada pada makhluk. Kita yakini Allah memiliki nama dan memiliki sifat, namun kita juga meyakini bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sesuai dengan keagungan Allah, tidak mungkin sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk. Faedah yang kedua adalah anna asma Allahi husna, bahwa nama-nama Allah itu semuanya husna. Apa makna husna? Husna yani balighatun fil husni ghayatah, mencapai puncak. Ya. Mencapai puncak keindahan dan kesempurnaan. sehingga seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu dari segi makna demikian pula lafaznya mencapai puncak keindahan dan kesempurnaan. Kemudian faedah yang ketiga, ayat ini memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah dan bertawassul kepadanya dengan nama-namanya, dengan al-asma'ul husna. Maka terfahami darinya bahwa di antara bentuk-bentuk tawassul yang syar'i, yang disyariatkan adalah apa? Tawassul bil asma'il husna. Bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab bertawassul yang terjadi di tengah-tengah manusia, ada tawassul yang masyru', yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada tawassul yang mamnu', tawassul yang terlarang. Tawassul yang masyru', yang disyariatkan, seperti ini tawassul kita memohon kepada Allah dengan menyebut nama-namanya, itu tawassul yang masyru', itu di antara tawassul yang disyariatkan. Demikian juga tawassul, bertawassul kepada Allah dengan al-a'malu shaliha, dengan amalan-amalan shalih, itu juga disyariatkan. Seperti yang terjadi pada tiga orang yang terkurung di dalam gua, disebabkan oleh batu besar yang menutup pintu gua. Lalu mereka semua berdoa kepada Allah dan mereka bertawassul dengan menyebut amalan-amalan yang dahulu pernah mereka lakukan dan mereka yakini itu adalah amalan yang terbaik mereka, amalan yang mereka kerjakan dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan aturan syariat. Ini tawassul dengan amal soleh. Demikian pula di antara bentuk tawassul yang disyariatkan dan diperbolehkan adalah bertawassul dengan doa orang-orang soleh yang masih hidup. Seperti sebagian sahabat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan. Demikian juga seperti para sahabat meminta, atau Umar bin Khattab meminta kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, yaitu Al-Abbas, agar berdoa. Dan semisalnya. Adapun tawassul yang mamnu', yang terlarang, ini bertingkat-tingkat keharamannya, ada yang sampai syirik akbar, ada yang merupakan bid'ah dan wasilah yang mengantarkan kepada syirik akbar. Seperti bertawassul dengan mayit yang sudah mati, orang yang dianggap soleh, wali yang sudah mati, memohon-mohon kepadanya agar menyampaikan hajatnya kepada Allah. Padahal dia sudah mati. Maka ini sejenis dengan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi SAW. Demikian juga contoh yang bid'ah, terlarang dan bid'ah hukumnya. Seperti bertawassul dengan jah, dengan kedudukan seorang makhluk di sisi Allah. Seperti dengan jahun Nabi, kedudukan Nabi SAW, as'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah, bijahin Nabi, dengan kedudukan Nabi-Mu. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Sebab kedudukan seseorang yang mendapatkan manfaat darinya adalah orang itu sendiri. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil juga, dan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, adalah tahrimul ilhad fi asma'illah, diharamkannya ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang telah kita pelajari, ya, ada yang syirik akbar, kufur akbar, ya, ada yang tidak. Kemudian faedah yang kelima, al-amru bil i'rab 'anil jahilin wal mulhidin wa isqatihim min al-i'tibar. Ayat ini memerintahkan untuk berpaling dari orang-orang yang jahil. Berpaling yakni meninggalkan tanpa memedulikan dari orang-orang yang jahil dan orang-orang yang mulhid, yang melakukan ilhad, penyimpangan. Kemudian faedah yang keenam, ancaman keras bagi orang yang melakukan ilhad di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Diancam dengan keras karena di akhir ayat Allah taala berfirman, "Sayujazawna ma kanu ya'malun." Kelak mereka akan dibalas dengan sebab apa yang dahulu mereka kerjakan, mereka perbuat, yaitu ilhad fi asma'illahi wa sifatihi. Ini beberapa pembahasan penting seputar al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang husna, dan seputar ilhad, bentuk-bentuk ilhad, penyimpangan, penyelewengan di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yang beliau sebutkan di dalam bab ini. Namun pembahasan secara lebih luas dapat dipelajari di dalam kitab-kitab khusus yang membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari dari kitab tauhid di kesempatan bagi hari ini. Allah taala alam bisawab. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.